Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-70. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai pendalilan dan juga penjelasan singkat atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan kitabus shalah, ada bagian akhir terkait dengan taharatul badan wa thawb wal makan. Sucinya badan, pakaian, dan tempat. Ada beberapa dalil yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, dan di pertemuan yang lalu belum sempat kita bacakan. Kita berada di halaman 159. Di sini beliau berkata, wa an Abdillah ibni Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu qala. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Mughaffal Al-Muzani, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, berkata, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu fi marabidil ghanam. Salatlah kalian di kandang domba atau kambing. Wala tusallu fi a'tanil ibil, dan jangan kalian salat di kandang unta. Fa innaha khuliqat minasyayatin, sesungguhnya unta itu diciptakan dari setan. Ketika menjelaskan hadis ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, minasyayatin ay fiha min sifati ay fiha, ay di dalam unta tersebut, kata beliau, sifatun min sifatihim. Ada di antara sifat-sifat setan. Apa itu? Fi taswish al-musalli. Karena dia bisa memberikan was-was kepada orang yang sholat. Karena tadi, hewan yang memiliki sensitivitas yang begitu luar biasa. Ya, mudah sekali terkejut. Artinya ketika sholat, satu ibadah yang memiliki gerakan, tentunya ini akan sangat mungkin mengejutkan unta, yang menjadikan dia misalnya lari atau melakukan gerakan-gerakan yang justru akan membuat hilang kekhusyuan seseorang yang sholat. Lalu dikatakan di sini, wa yasta'nisu linnahyi anis salati fil kanisah, Adapun terkait dengan larangan dimakruhkannya sholat di dalam kanisah atau gereja adalah berdasarkan hadis dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya istri Nabi yaitu Ummi Salamah radhiyallahu taala anha menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardi Habasyah, yaitu satu kanisah gereja tempat beribadah orang-orang Nasrani yang pernah disaksikan langsung oleh Ummi Salamah di negeri Habasyah. Jadi Ummu Salamah salah seorang sahabiyah dan beliau Ummul Mukminin yang pernah ikut hijrah ke negeri Habasyah. Dalam perjalanan hijrah inilah Ummi Salamah melihat gereja yang ada di negeri Habasyah. Yuqalu laha Mariyah. Dan gereja ini kata Ummi Salamah dahulu dinamakan dengan gereja Mariyah. Fazakarat lahu ma ra'at fiha minas suwari. Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi tentang apa yang beliau lihat di dalamnya. Ada gambar-gambar, ada patung-patung, dan lain sebagainya. Maka mendengar kisah dari Ummi Salamah, baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, ulaika qaumun idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjida. Mereka itu, wahai Ummu Salamah, ini Nabi menanggapi cerita Ummi Salamah. Mereka itu adalah kaum, wahai Ummi Salamah, yang apabila meninggal orang soleh di antara mereka, atau meninggal ahli ibadah di antara mereka, maka mereka akan bangun di atas kuburan ahli ibadah tersebut, atau orang yang soleh tersebut, kanisatan, kanisah, gereja, atau tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar, lalu dibuatlah apa gambar-gambar tersebut, gambar-gambar orang-orang saleh dan patung-patung orang-orang saleh. Ulaika syirarul khalqi indallah. Maka mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka itu yang membangun tempat ibadah di atas kuburan orang saleh, di atas kuburan orang-orang yang ahli ibadah, lalu memasukkan gambar-gambar dan patung-patung ke dalam bangunan tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka lah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini yang dijadikan alasan oleh para ulama terkait dengan larangan salat di dalam gereja. Lalu dikatakan di sini, wa amma karahatus salati ilal qabr. Adapun terkait dengan larangan salat menghadap kubur adalah berdasarkan hadis, di antaranya dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala an, begitupun dari Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Keduanya berkata, tatkala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit, maka beliau meminta kain yang digunakan untuk menutup wajahnya. Satu ketika beliau membuka kain tersebut, lalu tiba-tiba saja beliau alaihi salatu wassalam bersabda, laknatullahi alal yahud wan nasara, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid, karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita kabar bahwasanya laknat Allah dijatuhkan atas orang-orang Yahudi. Laknat Allah dijatuhkan oleh orang-orang Nasrani, dan penyebab jatuhnya laknat atas mereka adalah karena mereka menjadikan kuburan-kuburan ambiyaihim, para nabi mereka, masajida, tempat-tempat beribadah. Dan tentunya adanya laknat ini menunjukkan larangan, ya, bahkan larangan yang keras, ya, dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya terdapat pesan agar kalian wahai umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kalian terjatuh ke dalam laknat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang Yahudi terjatuh kepada laknat Allah dikarenakan mereka menjadikan kuburan orang-orang saleh, menjadikan kuburan ahlul ibadah, menjadikan kuburan para nabi dan rasul masajida, tempat-tempat untuk beribadah. Padahal masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian memanggil berdoa kepada selain Allah di dalamnya. Yang diagungkan di dalamnya hanyalah Allahu tabaraka wa ta'ala. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala an, sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bersabda, la'anallahul yahud wan nasara. Allah telah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhazu kubura anbiya'ihim masajida. Karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ai sallu ilaiha. Maksud daripada menjadikan kuburan sebagai masjid ada dua pemahaman kata para ulama. Ada pemahaman artinya kuburan para nabi mereka di atasnya dibangun bangunan, itu pemahaman yang pertama. Sebagaimana kita mengatakan ini Masjid An-Nur. Artinya dia bangunan yang digunakan untuk beribadah dan dinamakan dengan nama An-Nur. Atau Masjid Al-Istiqamah atau Masjid Taqwa misalnya. Dia bangunan. Dan terkadang pengertian menjadikan sesuatu sebagai masjid belum tentu membangun bangunan. Tetapi menjadikannya tempat ibadah. Jadi kalau saya sholat di lapangan, ini bisa disebut sebagai masjid. Saya telah menjadikan lapangan itu sebagai masjid. Rasulullah berkata, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Telah Allah jadikan bumi itu untukku masjid dan suci. Masjid dan suci. Oleh karenanya kata beliau di sini yang menjadi intinya adalah, ya, tidak boleh kita menjadikan kuburan itu sebagai tempat beribadah ataupun tidak boleh kita sholat menghadap kuburan tersebut. Tidak boleh kita sholat menghadap kuburan tersebut. Lalu dikatakan di sini dalam riwayat Imam Muslim dikatakan An Abi Marthad Al-Ghanawi, dari Abi Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusalli ilal qubur. Jangan kalian salat menghadap kuburan. Jangan salat menghadap kuburan. Wala tajlisu alaiha. Dan janganlah kalian duduk di atas kuburan. Jangan salat menghadap kuburan. Dan jangan kalian duduk di atas kuburan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ini kita telah menyelesaikan bab taharatul badan wasaub wal makan. Taharatul badan wasaub wa maudhi'is shalah. Kita ingin memasuki bab yang baru yang berjudul bab satrul aurah. Satrul aurah. Satr artinya menutup. Aurat yaitu aurat. yang tidak boleh nampak, ya, bagian-bagian tubuh yang harus ditutup, ya, oleh diperintahkan untuk ditutup oleh syariat. Qala al-muallif rahimahullahu taala, huwa wajibun bil ijma'. Menutup aurat ini wajib menurut ijma' atau kesepakatan para ulama. Hatta fil khalawat, bahkan ketika seseorang itu sedang menyendiri. Kita menutup aurat bahkan ketika kita sedang fil khalawat. Ya, khalawat artinya sedang berkhalwat, sendiri. Illa li hajatin, kecuali kalau memang ada hajat, ada keperluan yang mengharuskan kita melepaskan pakaian misalnya. Wa huwa syartun li sihhati shalah. Menutup aurat ini adalah salah satu syarat di antara syarat-syarat sahnya salat yang kita lakukan. Sebagaimana taharatul badan, bersihnya badan, bersihnya pakaian, dan bersihnya tempat salat adalah syartun min syurut sihhati shalah, di antara syarat, di antara syarat-syarat sahnya salat, begitu pun satrul aurah, yaitu menutup aurat. Fa in ra'a fi thawbihi ba'da shalah kharqan faqaru'yatin najasa. Maka apabila, kata beliau, seseorang melihat di pakaiannya, apabila setelah sholat seseorang melihat di pakaiannya ada bagian yang bolong, ada bagian yang berlubang, yang menyebabkan terlihatnya aurat orang tersebut, fakaru'iyatin najasah, maka hukumnya sama seperti melihat najis. Sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, pendapat di mazhab Syafi'i bahwa barang siapa yang salat lalu setelah salat dia mendapatkan ada najis di pakaiannya, dia wajib mengulang. Kalau waktunya masih ada, kita sebut i'adah, mengulang. Tapi kalau waktunya sudah habis, kita sebut dengan qadha, yaitu mengganti, mengqadha. Begitupun halnya dengan masalah satrul aurah. Ketika seseorang sholat, lalu dia salam, selesai sholat dia melihat ada bagian dari pakaiannya yang berlubang, yang menampakkan aurat yang seharusnya tertutup, maka dia wajib mengulang sholat kalau masih ada waktu, dan mengqadha salat apabila waktunya sudah habis. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa auratul rajuli wal amati ma baina surrati war rukbah. Auratnya laki-laki dan auratnya budak perempuan. Bahasa Arabnya dikatakan al-amah. Auratul rajuli wa auratul amati ma baina surrah war rukbah. Aurat laki-laki dan aurat budak wanita adalah antara pusar sampai ke lutut. Artinya bagian itu antara pusar sampai ke lutut adalah bagian yang wajib untuk ditutup. Baik ketika kita sendiri ataupun ketika kita berada di tengah-tengah manusia. Wa auratul hurrah, adapun aurat dari wanita yang merdeka, kullu badaniha, adalah seluruh bagian dari tubuhnya. Jadi aurat kaum muslimah adalah kullu badaniha, jami' badaniha, seluruh bagian dari tubuhnya. Illal wajah wal kaffaini, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib beliau berkata, wa qad dalla ala dhalika ahaditsun katsirah. Yang menunjukkan hal itu adalah hadis-hadis yang banyak. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari hadis Jurhud Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, bahwasanya satu ketika beliau lewat di hadapan Rasulullah dalam kondisi kashifa fakhidhi. Beliau menyingkap paha, ya, beliau menyingkap pahanya. Jadi sahabat ini lewat di hadapan Nabi dalam kondisi dia menyingkap pahanya. Maka baginda Rasulullah bersabda, "Ghatti fakhidhak fa inna fakhdhar rajul min auratihi." Tutup pahamu. Ya, tutup pahamu itu. Sesungguhnya paha seorang laki-laki adalah min auratihi. Adalah bagian dari auratnya, yaitu aurat yang harus ditutup. Ya, hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lain. Dalam riwayat yang lain disebutkan, masih dari riwayat Imam At-Tirmidzi, dari sahabat Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-fakhdhu aurah. Paha adalah bagian dari aurat, harus ditutup. Nah, ini bapak-bapak yang suka olahraga atau anak muda yang suka olahraga, ya, suka bermain apa sepak bola atau bulu tangkis atau olahraga yang lain, ini penting untuk diperhatikan. Al-fakhdhu aurah, kata Nabi. Paha itu adalah bagian dari aurat. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam hadis yang lain, At-Tabarani rahimahullahu taala meriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhuma berkata, aku mendengar baginda Rasulullah bersabda, ma baina surrati ma baina surrah ila rukbah aurah. Apa yang ada di antara pusar sampai ke lutut itu adalah aurat. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qal, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma fauqa rukbataini minal aurah wa ma asfala minas surrah aurah. Apa yang ada di antara, apa yang ada di atas kedua lutut itu aurat, dan apa yang ada di bawah pusar itu pun adalah bagian dari aurat. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah bersabda, la tuqbal salatul haidhi illa bi khimarin. Tidaklah diterima salat wanita yang sudah baligh, ya, yang sudah dewasa, kecuali kalau dia salat dengan menggunakan khimar, yaitu penutup kepala. Ya, pakai kerudung, harus ditutup. Ya, artinya itu menunjukkan bahwa kepalanya, rambutnya adalah bagian dari aurat yang harus ditutup. Lalu dikatakan di sini, masih dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita bahwa dahulu Rasulullah melaksanakan salat fajar, yaitu salat subuh. Fayashhad ma'ahu nisa'un minal mu'minat. Ada beberapa orang wanita dari kalangan mukminah, orang yang beriman, mereka ikut salat berjamaah ke masjid dalam kondisi mereka memakai pakaian yang tertutup, menutup seluruh bagian dari tubuh mereka. Summa yarji'na ila buyutihin. Kemudian para muslimah itu pulang ke rumah mereka, ma ya'rifuhunna ahadun, dalam kondisi tidak ada seorang pun yang mengenal mereka. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di sini beliau berkata, yang dimaksud dengan mutalaffiatin, ya, mutalaffifatin aksiyatihinna wa thiyabihinna. Mereka menutup atau menggulung badan mereka dengan pakaian yang biasa mereka pakai. Waqad gottina jami'a badadihinna. Dan pada saat itu mereka menutup seluruh bagian tubuh mereka. Lalu dikatakan di sini, wa yajibu 'alal mar'ati, dan diwajibkan atas kaum wanita, satru ma adal wajh wal kaffain, menutup semua bagian tubuh mereka kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kaum muslimah, tutuplah seluruh aurat Anda, kata beliau, kecuali wajah dan telapak tangan. Inda amnil fitnah. Ini kalau aman dari fitnah. Jadi kalau seorang muslimah merasa aman dari fitnah, dia tidak perlu menutup wajah dan telapak tangannya. Kalau aman dari fitnah. Amamar rijal al-ajanib kharijis salah. Ya, apabila dia berada di hadapan laki-laki yang orang lain, ajanib, bukan mahramnya. Fa idza khasyiyatil fitnatu, tetapi kalau wanita muslimah itu khawatir ketika dia berhadapan dengan laki-laki ajanib, khawatir adanya fitnah, wajib 'alaiha satru kamil badaniha, maka dia wajib menutup seluruh bagian tubuhnya tanpa terkecuali. Jadi di mazhab Syafi'i ada dua, ya. Apabila dia merasa aman dari fitnah, tidak akan ada fitnah, ya. Tidak akan ada hal-hal yang tidak dia inginkan. Dia tidak khawatir menjadi fitnah untuk laki-laki. Dia boleh membuka telapak dan wajahnya. Tetapi kalau dia khawatir, dia pergi ke tempat umum, ya, banyak orang dengan segala macam pemikiran, segala macam akhlak dan lain sebagainya, maka dalam kondisi ini, kata beliau, wajib atasnya menutup seluruh bagian tubuhnya tanpa terkecuali. Para pemirsa negatif yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Wa yajuzu an tazhara amama an-nisa wal maharim min ar-rijal ma adaba baina surratiha wa rukbatiha min badaniha." Diperbolehkan seorang wanita, ya, apabila dia berhadapan dengan wanita yang lain atau dia berhadapan dengan laki-laki yang merupakan mahramnya, orang yang haram dia nikahi, ya, dia boleh menampakkan selain dari apa yang ada di antara pusar dan lutut. Jadi kalau seorang wanita berhadapan dengan sesamanya muslimah atau dia berhadapan dengan mahramnya, ayahnya dia misalnya atau adiknya atau pamannya misalnya, kan dia boleh, dia harus menutup bagian pusar sampai lutut. Adapun mohon maaf bagian leher, bagian tangan, ya, atau dia di hadapan misalnya kakaknya, abangnya, dia menyusui bayinya, itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Yang harus ditutup adalah bagian pusar sampai ke lutut. Lalu dikatakan, wa yajuzu li maharimihi minan nisa an nazaru ila ma fawqa surratihi wa ma tahta rukbatihi. Yang diperbolehkan hanyalah melihat dari pusar ke atas, dari lutut ke bawah. Ya. Wa la yajuzu lil mar'ati al ajnabiyah an tanzur ila ma adal wajh wal atraf minhu. Dan tidak boleh, ya, bagi wanita yang ajnabiyah, ya, melihat, wala yajuzu lil mar'atil ajnabiyah an tanzura ila ma adal wajh wal atraf minhu. Tidak boleh seorang wanita yang bukan mahram bagi seorang laki-laki memandang kecuali di bagian selain wajah. Wala yajuzu lil mar'ati al ajnabiyati an tanzura ila ma adal wajh wal atraf minhu. Tidak boleh melihat kecuali ke wajah dan bagian-bagian sisi-sisinya, ya. Tidak, artinya tidak, baik laki-laki ataupun perempuan diperintahkan oleh Allah untuk menundukkan pandangan, sebagaimana Allah firmankan, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kesucian mereka, jaga kemaluan mereka. Begitupun katakanlah kepada kaum muslimah agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kesucian mereka. Ini barangkali ma'asyiral muslimin beberapa poin

Nah, bagaimana jika kuburannya berada di belakangnya gitu, di belakang masjidnya, tidak. Jadi kita sholatnya kan membelakangi kuburan berarti kan ya Ustaz. Baik, Ibu. Tidak menghadap begitu, ha. Bagaimana juga dengan rumah yang sekelilingnya dekat dengan kuburan, apakah itu juga termasuk ke hadis tadi ya Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Ada satu lagi, saya masih belum ini ya Ustaz, ya belum srek kayaknya kalau sholat, kan kalau pakai baju gitu kan, kalau pergi-pergi kita kan busananya sudah syar'i langsung sholat bisa kan Ustaz? Bisa. Lah bagaimana kalau di rumah tanpa baju langsung pakai mukena misalnya gitu Ustaz? Apakah itu tidak dibolehkan? Itu saja Ibu. Iya Ustaz, mohon penjelasannya, syukron Ustaz ya Ustaz. Penjelasannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hadisnya jelas, la tusalli ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian salat menghadap kuburan, kata Nabi. Ya, janganlah kalian, tadi hadisnya adalah Nabi Muhammad berkata, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian salat di atas kuburan. Janganlah kalian salat menghadap kuburan dan duduk di atas kuburan. Itu satu hadis. Tetapi kita jangan lupa ada hadis yang lain. Hadis sebelumnya banyak sekali. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ada hadis Aisyah dari Ummi Salamah, ada hadis Ibnu Abbas, lalu ada hadis Abi Hurairah. Dan ada beberapa hadis yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi ada larangannya banyak, Ibu. Jadi ada larangan sholat menghadap kuburan secara khusus, ada larangan membangun masjid di atas kuburan, ada larangan memasukkan kuburan ke dalam masjid, itu memiliki larangan yang masing-masing. Oleh karenanya para ulama membagi pembahasan ini menjadi dua. Pembahasan tentang apa hukumnya menjadikan kuburan sebagai masjid atau memasukkan kuburan ke dalam masjid, wallahu a'lam bishawab, sebatas yang saya tahu itu para ulama tidak berbeda pendapat bahwa itu tidak boleh. Berdasarkan hadis-hadis yang banyak, dan hadis-hadisnya adalah riwayat Imam Bukhari. Hadis yang pertama tadi hadis Aisyah. Ya, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala an, ketika istri Nabi Ummi Salamah bercerita gereja yang bernama Maria yang beliau lihat di Habasyah, maka Nabi berkata, ulaika qaumun idza matu fihim ar-rajulus shalih awil abdus shalih banau ala qabrihi masjidan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah kaum yang punya kebiasaan kalau meninggal orang saleh atau ahli ibadah, maka dibangunlah di atas kuburannya masjid atau tempat ibadah, maka merekalah seburuk-buruk makhluk. Itu hadis Aisyah. Dalam hadis yang lain, masih dari hadis Aisyah dan Ibnu Abbas yang tadi kita singgung, bahwa Nabi menyebut secara umum, la'natullahi alal yahudi wan nasara ittakhazu kubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Tapi kan Ustaz, yang di kampung kami itu bukan Nabi, bukan Rasul. Tentunya kalau kuburan Nabi saja yang jelas-jelas orang mulia, orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah, tidak boleh ya kita jadikan sebagai masjid, apalagi yang derajatnya tidak sampai kepada derajat Nabi dan Rasul. Nah, oleh karenanya para ulama berkata, memasukkan kuburan ke dalam masjid, atau membangun kuburan di atas masjid, atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ulama sepakat dilarang. Itu dilarang. Walaupun nanti terjadi perbedaan dalam hal menghukumi sholat orang yang menghukumi orang yang sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Itu berbeda pendapat di kalangan para ulama. Imam Ahmad cenderung mengatakan haram dan sholatnya tidak sah. Ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Adapun pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan wallahu a'lam bishawab, pendapat jumhurul ulama, mereka mengatakan makruh, tetapi sholatnya dianggap sah. Tapi kan ada kuburannya. Oh iya, kan bukan kita yang menaruh kuburan di situ, tapi orang yang dulu pertama kali memasukkannya. Ya. Oh berarti kita bagusnya nggak sholat di situ? Iya bagusnya nggak sholat di situ. Cari masjid yang lain. Tapi apakah sah sholat mereka yang sholat di situ? Menurut jumhurul ulama sah. Ya. Tetapi orang yang memasukkan kuburan ke dalamnya atau membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan, mereka berdosa. Bahkan Nabi mensifatinya dengan sifat syirarul khalq, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Dan Nabi mengabarkan bahwa mereka adalah dilaknat oleh Allah sebagaimana dilaknatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah alam bissawab. Yang kedua, apa hukumnya seorang muslimah di rumahnya dia sholat menggunakan mukena dan tidak memakai pakaian di dalamnya? Allah alam bissawab, kata para ulama, asal pakaian mukena itu tebal, lebar, ya, menutup semua bagian yang wajib ditutup sah. Asal lebar, tebal, tebal artinya tidak tipis, tidak memberikan terawang sehingga terlihat warna kulitnya misalnya ya. Dia tebal, lalu lebar, artinya tebal tidak tipis bahannya, lalu dia lebar artinya tidak sempit, ya tidak membentuk bentuk-bentuk tubuhnya. Allah alam bisawab, yang saya tahu itu sah dan diperbolehkan. Allah alam bisawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, dari Lugiman di Kalimantan Barat, imam masjid untuk sholat lima waktu adalah seorang perokok berat. Bagaimana sikap makmum terhadap hal ini? Apakah sah sholatnya? Allah alam bissawab ya, masalah sah atau tidak sholatnya, para ulama mengatakan sah sholat di belakang orang yang fasik, orang yang ahlul maksiyah. Ya, sah sholat di belakang orang yang ahlul maksiyah. Kalau kita anggap itu sebagai satu kemaksiatan. Hanya saja masalah rokok ini ya, sebagaimana kita ketahui, di negara kita ini masih banyak orang-orang yang meyakini bahwa itu tidak haram. Itu yang jadi masalah. Artinya, bagi kita yang meyakini itu haram, maka orang yang mengetahui itu haram, lalu dia tetap melakukannya, dia dianggap sebagai orang yang fasik. Orang yang melakukan dosa. Yang suka melakukan dosa. Tapi masalahnya terkadang orang yang berbeda pendapat, mereka mengatakan itu makruh. Ya, artinya mereka berpendapat ini tidak haram. Ini makruh. Makruh itu kan sebenarnya dibenci. Yang membenci Allah. Ya. Tapi anehnya kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah di rumah Allah. Walaupun kita cenderung berpendapat haram misalnya. Kita cenderung berpendapat haram. Dalil keharamannya banyak sebagaimana sudah dipatwakan oleh komisi fatwa di banyak negeri, baik di di beberapa komisi fatwa di Indonesia seperti di Perserikatan Muhammadiyah misalnya, atau di Mesir, atau di Saudi, dan di negara-negara yang lain memfatwakan haram. Karena memang jelas kerusakannya dari sisi dia tabzir, pemborosan, dari sisi dia adalah bagian dari menyakiti diri sendiri, ya madorot, dan dia masuk kategori merusak badan, lalu merugikan orang lain dan lain sebagainya. Orang yang mengatakan makruh cenderung kepada melihat satu sisi, yaitu baunya saja. Artinya mereka samakan rokok dengan memakan bawang merah atau bawang putih yang memunculkan bau. Padahal di dalam rokok, sifat rokok itu tidak hanya bau. Kalau bawang putih ya bau merah, bawang putih, bawang merah hanya sifat bau. Tetapi dia tidak ada sifat mematikan, membunuh, menyebabkan penyakit jantung, ya kanker, tidak ada. Orang makan bawang jadi penyakit kanker atau jantung. Yang ada justru mereka melakukan terapi pengobatan dengan bawang. Oleh karena itu menyamakan rokok dengan bawang, ini menyamakan dua hal yang berbeda. Menurut saya, ya. Oleh karenanya dari sisi hukum ya sah-sah saja. Hanya saja kalau memang kita diberikan amanah oleh masyarakat untuk menjadi DKM yang bisa memilih siapa calon imam, ya pilih yang terbaik, jangan pilih yang perokok misalnya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita menginfakkan atas nama seseorang yang kita zalimi sebagai penebus dosa kita pada orang tersebut, dan bolehkah kita memejamkan mata, karena saya lebih khusyuk seperti memejamkan mata, dan katanya tidak boleh. Allah alam bisawab, ya, ketika kita menzalimi seseorang tentunya kita harus mengembalikan. Kalau kezaliman itu berupa harta, kita kembalikan hartanya kepada orang yang terzalimi. Lalu bagaimana kalau kezaliman itu berupa menyakiti secara fisik, memukulnya, minta maaf. Ya, minta maaf. Lalu bagaimana kalau berbentuk ghibah? Kata para ulama, ghibah ada dua. Kalau orang yang kita zalimi sudah tahu bahwa kita sudah pernah menggibahnya, maka mau tidak mau kita datang minta maaf. Tapi kalau seandainya dia belum tahu bahwa kita menggibah, dan di kemudian hari kita menyesal telah menggibah, ya kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bolehkah bersedekah atas nama orang yang kita zalimi? Ya kalau kaitan dengan hutang piutang, kata para ulama tidak masalah. Kita punya hutang kepada seseorang, lalu dulu kita tidak berniat membayar, di kemudian hari kita sadar bahwa itu wajib, ya kita ingin membayar, tapi kita kehilangan jejak, kita tidak menemukan orang tersebut, maka kita bersedekah atas nama orang tersebut, maka hal itu diperbolehkan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ke masalah memejamkan mata, Allah alam bissawab, kata para ulama yukroh, dimakruhkan memejamkan mata ketika sholat, tapi tidak sampai apa membatalkan sholat, hanya saja makruh. Yang benar itu adalah membuka, ya membuka mata, bukan dengan memejamkan mata. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah ada acara selamatan dalam Islam bila usia kandungan telah 4 bulan? Allah alam bisawab, tidak ada. Tidak ada selamatan 4 bulan, 7 bulan dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Ummu Nurul Rimbo Bujang, Jambi. Bolehkah belajar kira tilawatil Quran dengan berbagai macam nadanya? Bolehkah tilawatil Quran tersebut dilombakan? Allah alam bisawab, ya tidak masalah kita mempelajari apa namanya nagomat, nada-nada dalam membaca Al-Quran, ya. Rasulullah berkata, zayinul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran dengan suara kalian yang bagus. Ya, dalam riwayat, bukan golongan kami yang tidak menyanyikan Al-Quran. Menyanyikan itu artinya menggunakan suara yang baik. Memperlombakan selama dengan sifat yang halal boleh, yang saya tahu. Memperlombakan Al-Quran, memperlombakan memacu kuda, memanah, itu diperbolehkan selama dengan sifat yang baik. Sifat yang baik itu artinya tidak ada unsur riba dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon maaf, kurang terdengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak. Di luar tema ini Pak Ustaz. Dari siapa Pak? Dari Pak Slamet di Riau. Baik, silakan Bapak. Jika kita berkorban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal, apa hukumnya Pak Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Iya, itu saja. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, Allah alam bissawab, itu sudah pernah kita bahas dalam pembahasan kitab Matan Abi Syuja', bahwasanya di mazhab Imam Syafi'i, mereka berpendapat tidak diperbolehkan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, kecuali yang meninggal itu berwasiat. Kecuali kalau yang meninggal itu berwasiat. Jadi seorang yang keluarganya meninggal, dia tidak menghususkan kurban untuk orang, dia niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Tidak. Ya, karena Nabi meninggal sebelum beliau, putra-putri beliau. Ada Abdullah, ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum. Mereka semua anak-anak Nabi. Khadijah, istri Nabi, wafat sebelum Nabi wafat. Tidak pernah satu kali pun Nabi berniat untuk berkurban atas nama mereka. Begitupun para sahabat Nabi SAW. Sebagian ulama menganggap boleh, dengan alasan bahwa kurban itu disamakan dengan sedekah. Sebagaimana sedekah bermanfaat, maka kurban pun bermanfaat. Pendapat yang paling kuat, Allah alam bisawab, saya cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i. ya bahwasanya tidak perlu kita khususkan kurban itu untuk diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Ya, tidak diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Tetapi diniatkan untuk kita dan untuk keluarga kita. Keluarga itu mencakup orang yang masih hidup dan sudah meninggal. Artinya pahalanya bisa saja tetap sampai dengan kita berniat sebagaimana Nabi berkurban dengan membaca Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah terimalah ini dariku dan dari keluargaku. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Saya pernah sholat di kamar yang ada salibnya karena tempat pelatihan yang disewa panitianya ternyata tempat pelatihan milik Nasrani. Sejak panitia tahu yang datang saya berjilbab, tahun-tahun berikutnya tidak pernah lagi menggunakan tempat dan panitia minta maaf. Saya sering bertamu di mana antara kamar mandi dan musola rumahnya tidak disediakan sandal sehingga saya agak was-was bagaimana sholat saya ya. Allah lam bisawab, sebagaimana sudah kita bacakan bahwa sholat di ruangan yang ada salibnya paling minimal itu di apa namanya, kalau yang kita bahas itu di gereja, itu dimakruhkan, dilarang. Ya itu dilarang. Lalu bagaimana menghadap salib? Nabi tidak suka. Ya, Nabi SAW tidak suka menghadap salib tersebut. Oleh karenanya dicari arah yang lain. Artinya bergeser agar tidak bertepat langsung ke arah salib tersebut. Kalau memang tidak ada ruangan yang lain. Kalau ada ruangan yang lain, ya cari ruangan yang lain. Kalau seandainya ada. Kalaupun tidak ada ruangan yang lain karena itu adalah aula milik orang Nasrani, ya cari sisi yang tidak ada salibnya. Kalau memang tidak ada opsi tempat. Allah alam bisawab. Karena itu bukan gereja, itu hanyalah ruangan yang dikasih hiasan berupa salib dan lain sebagainya. Yang kedua, antara kamar dengan tempat wudu, kamar mandi tidak ada sendal. Merasa was-was. Allah alam bisawab, kembalikan ke hukum asal. Ya, kalau memang kering, tidak ada najis yang terlihat, ya hukum asalnya suci. Hukum asalnya suci. Ya, jadi hukum asalnya adalah suci. Ya, artinya jangan sampai kita was-was. Apalagi tidak ada alasan was-was, ya. Sekedar tidak ada sendal saja, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kecuali kalau banyak anak-anak, di mana anak-anak biasa kita tahu kencing di mana-mana, ya mungkin bisa ada was-was sehingga kita perlu yang namanya sendal. Tapi kalau tidak ada indikasi ke arah sana, ya hukum asalnya suci. Artinya tidak ada kewajiban kita harus memakai sendal ketika kita keluar dari kamar mandi selama tempat yang kita gunakan adalah bersih. Allah alam bisawab. Ada Pak Junaidi di sana. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Ini Pak Ustaz, saya kan lagi membaca tafsir surat Al-Baqarah. Ini adalah apa? Mana apa arti rububiyah dan muhtam dan uluhiyah? Apa arti yang pertama, Pak? Iya, yaitu maksudnya ini lagi baca itu yang di situ terdapat. Rububiyah. Rububiyah. Ya, rububiyah, muhtam dan uluhiyah. Baik. Rububiyah, ya. Muhtam dan uluhiyah. Iya, ya. Iya. Iya. Itu saja Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, rububiyah adalah salah satu istilah yang digunakan oleh para ulama akidah untuk menyebutkan yaitu rububiyah artinya rububiyah adalah nisbat kepada kata Rabb. Allah itu Rabbul Alamin. Rububiyah artinya dinisbatkan kepada sifat ketuhanan Allah. Allah itu kita mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Dalam rububiyah artinya di dalam sifat ketuhanannya. Artinya dia yang mencipta, dia yang merajai, dia yang mengatur. Maka kita tidak boleh menyekutukan Allah di dalam keyakinan bahwa hanya dia yang mencipta. Artinya tidak ada pencipta kecuali dia. Kalau kita meyakini ada pencipta selain dia, maka kita menyimpang dalam rububiyah. Rububiyah itu Rabb, dari kata Rabb, Rabbun. Surat Fatihah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam atau yang mengatur semesta alam. Ya. Allah yang merajai, Allah yang mengatur. Itu bagian dari tauhid rububiyah. Sebagaimana dikatakan orang-orang musyrik meyakini tauhid rububiyah, Maksudnya, kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Tetapi mereka kesalahannya adalah di tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Mengesakan Allah di dalam ibadah. Uluhiyah itu dari kata ilah. Ya, alaha ya'lahu ilahatan. Ya alaha ya'lahu ilahatan. Alaha artinya abada ya'budu. Ya, ilahatan yang disembah. Ay al-ma'luh. Allah itu al-ma'luh yang disembah. Jadi kalau kita katakan tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Artinya jangan syirik dalam ibadah. Inna salati wa nusuki ya wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Salatku ibadah untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah mukhlisina lahuddin dengan mengikhlaskan ibadah mereka. Ya. Adapun masalah muhkam, muhkam itu jelas. Ayat-ayat yang maknanya jelas. Di Quran ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang mutasyabihat masih samar maknanya. Banyak orang tidak tahu, tapi ulama-ulama yang dalam ilmunya, ya mereka tahu. Ya. Kalaupun mereka tidak tahu, mereka kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat yang muhkam, diperintah untuk sholat, perintah untuk puasa, itu ayat-ayat yang muhkamat. Dan kebanyakan ayat Quran adalah muhkamat. Ayat-ayat yang muhkam, yang jelas maknanya. Allah alam bisawab. Pertanyaan keenam dari pesan singkat. Dalam ruku dan sujud ada beberapa doa zikir yang diajarkan. Apakah boleh membaca zikir yang diajarkan tersebut keseluruhannya dalam satu gerakan ruku atau diganti-ganti? Kalau saya cenderung kepada perkataan Ibnul Qayyim, kata beliau diganti-ganti. Ya, kata Ibnul Qayyim diganti-ganti. Ya, karena Nabi terkadang baca yang ini, kadang baca yang itu, dan seterusnya. Allah alam bisawab. Pertanyaan ketujuh, assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana hukum menikahi laki-laki atau perempuan yang mengidap sakit keras? Bolehkah kita melamar atau menerima lamarannya? Sakit keras, maksudnya bagaimana? Saya belum paham. Ada orang misalnya terkena kanker stadium 4, lalu datang ke rumah melamar seorang muslimah. Apakah dia boleh menerima laki-laki tersebut misalnya? Wallahualam bishawab ya, kalau memang wanita itu suka, dia ridho, kenapa tidak? Ya, tidak ada larangan. Ya, kalau memang dia suka, dia ridho dengan laki-laki tersebut, ya, dia merasa akhlaknya bagus, agamanya bagus misalnya ya. Saya tidak melihat ada larangan. Ya, saya tidak mengetahui ada larangan. Allah alam bishawab. Pertanyaan ke-8, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Suami saya akan pinjam uang ke bank untuk menyelesaikan rumah ibunya. Tapi saya tidak mau bertransaksi riba. Saya bingung Ustaz, karena ibunya butuh sekali untuk biaya membangun rumahnya. Ya tidak boleh Ibu. Ya kalau memang banknya adalah bank transaksinya adalah transaksi riba, ya Ibu wajib memberikan nasihat, memberikan masukan tentang bahaya riba, dosa riba dan lain sebagainya. Ibu ingatkan terus. Lalu bagaimana kalau suami tidak mau ikut misalnya kan, tetap melakukan itu ya bagaimana? Yang pasti ibu terus nasihati, terus ingatkan, itu kewajiban seorang istri kepada suaminya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan Allah berikan kita sumber-sumber rizki yang halal. Allah alam bissawab. Baik, ini barangkali yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.